بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Ikhwan fitina azakumullah, di antara miftahul khairi, kunci kebaikan, ialah ad-dilalatu alal khair, menunjukkan orang lain kepada kebaikan-kebaikan syar'i, menunjukkan orang lain kepada al-haq, kebenaran, sunnah, amal-amal kebajikan. Kamu tunjukkan, ini kebaikannya, ini tempatnya, ini orangnya. Dalla ala khairin. Ini sudah termasuk miftahul khair. Anda membuka pintu kebaikan untuk orang lain. Meskipun bukan Anda yang menjelaskan kebaikan tadi, bukan Anda yang menjabarkan kebaikan tadi, yang menerangkannya, Anda yang menunjukkan saja. Itu, ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Uqbah bin Amr, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada perkara kebaikan, maka bagi dia semisal pahala orang yang melakukannya. Dapat pahala yang sama dengan pelaku kebaikan. Anda yang menunjukkan, dia yang mengamalkan, pahalanya sama. Anda sebagai pembuka pintu, dia masuk pintu dan mengamalkannya. Yang dibahas sekarang adalah posisi sebagai miftahun lil khairi, kunci kebaikan. Ad-dilala alal khair, menunjukkan kebaikan, kebenaran, sunnah kepada pihak lain. Barakallahu fikum. Mungkin terkait dengan tempat-tempat dakwah, tempat-tempat tarbiyah, tempat-tempat dikaji padanya al-khair wal-haq sunnah, atau orang-orangnya ditunjukkan, du'atus sunnah, a'immatus sunnah, ulama'us sunnah. Atau engkau tunjukkan yang berkaitan dengan al-haq dan kebaikan tadi. Entah kitabnya, entah bukunya, entah buletinnya, entah radionya, entah channelnya. Engkau hanya menunjukkan ini, ini, ini, ini. Dan kamu yakin dengan ilmu itu khairun, itu haqqun, itu sunnah. Barakallahu fikum. Anda dikatakan miftahul khair. Termasuk mafatihul khair ialah yu'inu ghairahu 'alal birri wat taqwa qadra istita'atihi wa taqatihi, membantu orang lain untuk mengerjakan perkara kebaikan dengan yang dia mampu, dengan yang dia sanggup. Yang paling besar, yang paling agung, membantu orang langsung dengan ilmunya, mengajarkan ilmu kepada mereka, mengajari mereka ilmu kebaikan, kebenaran, bimbingan sunnah, yang paling a'zam, yang paling afdal pahalanya. Atau yu'inu ghairahu bimalih, dengan harta yang dia miliki, au bijahi wa mansibih, dengan posisi dia, jabatan dia, dia sebagai orang yang punya jabatan, tokoh masyarakat yang terpandang, digunakan untuk membantu orang lain dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Atau binasaihi wa irsyadatihi, dengan nasihatnya, dengan bimbingannya, dengan arahannya, dengan masukan-masukannya, minimal dengan supportnya dan doanya. Ini babnya ta'awun alal birri wa taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu, tolong royong, gotong royong, bahu membahu, saling menolong di atas al-bir dan taqwa, dan jangan ta'awun atas dosa dan permusuhan. Sekarang Anda membuka pintu kebaikan bagi orang yang lain dengan cara ta'awun. Kalau yang sebelum-sebelumnya Anda yang memerintahkan, Anda yang mengajarkan, Anda yang menyampaikan atau tunjukkan, ini melebihi itu, membantu langsung, membantu orang lain untuk mengerjakan perkara kebaikan-kebaikan, semua kebaikan, semua kebajikan, semua ketakwaan, dan tahunya bantuannya dengan semua yang dia mampu. Mungkin dia mampu semuanya dengan ilmunya, dengan khidmatnya, dengan hartanya, dengan posisinya, dengan support arahannya, dengan doanya, borong semuanya atau dengan sebagiannya. Anda dikatakan sebagai pintu kunci yang membuka pintu kebaikan bagi yang lain. Meskipun Anda enggak mengamalkan, tapi bantu orang lain yang melakukannya, pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Sehingga poin pertama yang tadi kita kaji, yang namanya kebaikan itu banyak. Semua yang dikatakan syar'i, baik dalam syariat, kebaikan itu ada pintu-pintunya, ada jalan-jalannya. Abwabul khair, suburul khair, mafatihul khair. Contoh yang dibawakan barusan, banyak amal-amal besar yang itu merupakan upaya pintu membawa perkara kebaikan. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang kita kaji adalah sebaliknya, asyar kathir, yang namanya keburukan, kejelekan, kejahatan banyak. Semua yang dikatakan mungkar dalam Islam syar, semua yang dikatakan mukhalafah, penyelisihan agama syar, semua yang dikatakan dosa syar, banyak sekali modelnya. Asyar juga ada mafatih asyar, kunci-kunci kejahatan, kunci-kunci kejelekan. Dengan satu kunci ini akan terbuka ragam kejelekan yang lainnya, disebut dengan usulus syar. Iman ibn azakumullah, pintu-pintu kejelekan itu banyak. Tingkatan-tingkatan yang paling pertama, yang paling tinggi, yang paling parah ialah al-kufru bi-anwa'ih, asyirku bi-anwa'ih, yang paling parah. Kekufuran-kekufuran dengan berbagai macam jenisnya, kesyirikan dengan berbagai macam prakteknya, ini yang paling besar. Kekufuran, kesyirikan dimasukkan dalam poin ini, nifaqun akbar, nifaq yang besar, namanya kezindikan, ilhad, zandaqah. Juga dimasukkan dalam bab ini adalah al-bid'ah al-mukaffirah, bid'ah-bid'ah yang membuat pelakunya kafir, bid'ah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan pelakunya mundur dari Islam. Ini yang paling besar dan pintunya banyak. Kufur itu tidak satu jenis, kufur banyak. Ada kufur iba, enggan, ada kufur takdzib, mendustakan, ada kufur juhud, perentangan, ada kufur istikbar, kesombongan, ada kufur istihza, menghinakan, mengolok-olok, macam-macam. Syirik apalagi, ada syirik ini, ucapan syirik, tindakan syirik, akidah syirik, macamnya banyak. Sehingga dikatakan pintu kunci yang membuka kejahatan, dan tingkatan kejahatannya paling tinggi, paling besar. Di bawahnya lagi al-bid'ah mudhalalat, semua bentuk kebid'ahan, kebid'ahan, penyimpangan, penyimpangan, dan ragam kesesatan. Juga sama, pintunya sangat banyak sekali. Sehingga dikatakan subul, jalan, jalan penyimpangan. Subul, jalan penyimpangan, banyak sekali. Kelompok-kelompoknya banyak sekali. Di sebuah dalam hadis 72 firqah yang diancam dengan neraka, yang dikatakan sesat al-firqud dhalah, dikatakan oleh para ulama dalam syarahnya, itu bukan angka akhir. Mereka menyebutkan 72 kelompok yang menyimpang itu dikatakan sebagai usulul firq, pokok-pokok kelompok yang menyimpang. Masing-masing punya cabang yang begitu banyak. Pecahan-pecahan bid'ah, pecahan-pecahan penyimpangan, dan kelompok-kelompok sangat banyak sekali. Kuncinya adalah al-bid'ah wa-dhalalat. Ucapan bid'ah, perbuatan bid'ah, amalia bid'ah, lafad-lafad bid'ah, i'tiqad bid'ah, pemahaman bid'ah, pemikiran bid'ah, banyak sekali. Ini kuncinya. Pelakunya dikatakan fasikun munharif. Fasik dia. Dan dia menyimpang dari sunnah. Dikatakan dhal, sesat orangnya. Di bawah kufur dan syirik. Di bawahnya lagi ada al-fisq, al-fujur, al-kabair. Berbagai macam bentuk kefasikan, kefajiran, dosa besar, maksiat, maksiat besar. Ini juga sangat banyak sekali. Terkait dengan masalah ucapan, banyak. Perbuatan, banyak. Makanan, banyak. Minuman, banyak. Perbuatan, banyak. Semua dikatakan dosa dalam Islam. Banyak sekali yang namanya al-gabair, dosa besar, al-ma'asi, rakam kemaksiatan dalam Islam ini. Semua dikatakan dosa besar. Dan ada pun dosa kecil. Barakallahu fikum. Di antara kunci dosa besarnya al-khamr, minuman keras. Dikatakan jumaul syar. Al-khamr itu mengumpulkan banyak kejahatan. Dari khamr akan muncul tindakan-tindakan yang lain, membunuh orang, berzinaan dan yang lain-lainnya, dikarenakan orangnya enggak waras, akalnya tertutup dan khamr tadi. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Disebutkan oleh para ulama dalam buku khusus namanya al-kabair, contoh-contoh dosa besar. Ada yang akbar al-kabair, dosa besar paling besar. Itu namanya usul adz-dzunub al-ma'asi, pokok-pokok pintu-pintu dosa dan kemaksiatan. Dikatakan fasik orangnya, fajir, fasik orangnya dengan syahwatnya, dengan dosa-dosanya. Juga rahimakumullah, termasuk usul syar yang berkaitan dengan al-akhlaq wal adab. Terkait dengan sul huluki wal adab, jeleknya akhlak, jeleknya adab. Akhlak yang tercela, akhlak yang jelek, banyak ragamnya. Tapi usuluha, pokok-pokoknya, yang pertama al-ujub, bangga dengan apa yang dia miliki. Al-kibir, sombong dengan apa yang dia punya. Al-hasad, barakallahu fikum. Mereka menyebutkan yang lain al-ghadab, amalan murka. Dibaca cukup panjang oleh Al-Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid, disebutkan usul syar yang terkait dengan pembahasan akhlakiyah adabiyah. Dibahasakan oleh beliau sifatun iblisiyah, sifatun syaitaniyah, sifatun bahimiyah, sifatnya iblis, sifatnya setan, sifatnya hewan ternak, sifatnya hewan buas. Semuanya akhlak yang sangat tercela. Barakallahu fikum. Ini semuanya usul syar. Kejahatan, kejelekan juga ada pintu-pintunya, ada kunci-kuncinya. Namanya mafatihus syar. Barakallahu fikum. Ibnu Abdillah asyikumullah. Faedah ketiga yang bisa kita ambil dari riwayat Ars adalah terkait dengan orangnya. Tadi terkait dengan kebaikan dan kejahatan. Itu pembahasan mukadimah ya, Pak. Hadisnya menerangkan tentang orang-orangnya. Dalam hadis ini barakallahu fikum, Allah jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qassaman nasa ala qismain. Rasul membagi orang hanya dua. Yang pertama mafatihul khairi, maghaliqul syarr. Ada majur. Seseorang yang dia membuka pintu kebaikan sebagai kunci-kunci kebaikan, dibuka sama dia, menutup kejahatan. Dia punya kunci. Kuncinya ini, miftahnya ini, untuk membuka kebaikan, mengunci, menutup kejahatan. Ada ma'jur pahala. Ibnu Qudamah rahimahullah, terkait dengan yang satu ini, annas fihi tabaqat wa maratib mutafawit, bertingkat-tingkat kadar kuncinya ini. Satu poin dia raih, dia pernah membuka pintu kebaikan bagi yang lain, dapat pahala ini. Dapat pahala ini. Tadi kan disebutkan poin-poinnya. Dia menyampaikan ilmu, tablighul ilm, nasrul ilm ke seseorang. Masya Allah, dia Allah kasih hidayah dengan itu, membuka pintu kebaikan bagi fulan, dapat pahala ini. Dia pernah menunjukkan kepada seorang itu masjid sunnah, ini halaqah ilm yang sunnah, ini dakwah sunnah, ini channelnya, ini radionya, ini websitenya. Orang masuk mengenal sunnah dengan itu, pintu kunci kebaikan, dapat pahalanya. Ada yang hakada personal dan satuan-satuan demikian, ada yang cukup banyak yang diupayakan. Dan yang dimaukan dengan hadis ini adalah orang yang ishtahara bidzalika, yang masyhur dengan ini, ma'ruf dengan ini, sebagai teladan umat dalam bab ini, sebagai tokoh-tokoh muslimin dalam bab ini, dikenal masyhur. Orang ini adalah pembuka pintu kebaikan-kebaikan, penutup pintu kejahatan dan kejelekan. Jadi memang ma'ruf, masyhur, rijal, tokoh-tokoh tertentu, tertentu yang ma'ruf dengan ini semuanya. Mereka adalah yang paling utamanya para anbiya wa rusul alaihimussalam, jelas. Kemudian asba'urum minal mu'minin, berikut para pengikut rasul, wa ala ra'sihim, untuk Nabi kita Muhammad SAW, salafun salih dari kalangan para sahabah, tabi'in atau tabi'in, tiga generasi yang memang disanjung, dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Salafun salih, mafatih lil khair, maghrib lil syar. Thumma alladhina taba'uhum bi ihsan, dan terus sampai hari ini, sampai menjelang kiamat nanti, orang-orang yang mengikuti jejak langkah salafnya dengan kebaikan dalam bab ini, Allah Jalla wa'ala membangkitkan mereka ini. Ini mauhibah, anugerah murni dari Allah Jalla wa'ala, bukan dengan kekuatan dia, daya dia, keilmuan dia, kecerdasannya, bukan. Taufik minallah, hidayah minallah, mauhibah minallah, Allah bangkitkan pada umat ini rijal, tokoh-tokoh yang terkemuka, sosok yang tersohor dengan poin ini, dikenal dengan miftah lil khair, mighlaq lil syar. Mereka para imamul huda, para imam yang bertunjuk imamul sunnah, du'atul sunnah, yang dikenal sebagai orang yang betul-betul menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya untuk bab ini, mengkaji kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan mendakwahkannya. Kokoh di atasnya, sehingga masyhur bihada. Ini yang dikatakan sosok-sosoknya. Sementara yang lain, juz'iyah-juz'iyah. Tergantung kadar ilmiahnya, kadar amaliyahnya, kadar semangatnya dia dalam bab ini. Maka semakin luas ilmunya, semakin dia terus di dalamnya dengan penuh keikhlasan, ketulusan lillahi ta'ala, maka semakin tinggi martabatnya dia, sampai nanti dikenal sebagai tokoh-tokoh bab ini. Sebab ada pembahasan berikutnya yang terkait dengan sikap kita kepada mereka. Difahami ya? Ya, kita berjuang sekuat tenaga, lumayan dapat juzuk-juzuk-juzuk, kita kumpulkan demi sedikit, kunci-kunci tadi, satu kunci, dua kunci, tiga kunci, kita kumpulkan, supaya kita mendapatkan pahala yang disebutkan dalam riwayat ini. Sampai pada puncaknya memang Allah Jalla wa'ala bangkitkan tokoh-tokoh tertentu, orang tertentu yang ma'ruf bihada. Mereka adalah para ulama sunnah, a'immatus sunnah, du'atus sunnah, ma'rufin bihada, mustaqimin ala hada, yang ma'ruf dengan keteguhannya, kekokohannya, keistiqomahannya di atas ini. Taufik minallah, ingat taufik minallah, hidayah minallah, mauhibah minallah Jalla wa'ala semata. Dan itu ada pada umat ini, pada tiap generasinya, rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Ini yang zen. Al-Qismu Thani, sebaliknya. Orang yang kedua ialah sebaliknya. Dia punya miftah, punya kunci. Tapi kuncinya dipakai untuk membuka keran-keran kejahatan, kejelekan. Membuka pintu-pintu kejahatan, kejelekan. Menutup pintu kebaikan. Na'udzubillah. Ini orang jahat, ini orang jelek. Moyang mereka adalah iblis la'anahullah. Ini yang paling jeleknya, yang paling parahnya. Ada wabih. Thumma asba'uhu. Lalu yang ikut dengan dia. Di antara yang paling parah ialah ru'asaul kufru syirik. Tokoh-tokoh kekufuran dan kesyirikan. Bukan semata-mata jadi orang kafir, musyrik, tapi tokohnya yang masif begitu semangat menebarkan kufur, menebarkan syirik, menentang Islam, menentang sunnah. Dengan apa yang dia punya, dengan gerakannya, dengan apa yang dia lakukan, yang dia punya. Tokoh-tokoh mereka. Ada wabih. Juga ru'asaul bid'ah wal hawa. Tokoh-tokoh bid'ah dan hawa nafsu yang dikenal dengan kebenciannya kepada sunnah, permusuhannya kepada sunnah, terhadap sunnah, nah, begitu semangat masif menebarkan bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, membuka pintu-pintu bid'ah dan penyimpangan di tengah-tengah umat, menebar racun bid'ah, pemahaman bid'ah di tengah-tengah umat, di saat yang sama membenci sunnah ahlu sunnah, membenci al-haq ahlul haq. Ini dengan yang bawahnya lagi. Yang bawahnya lagi adalah du'atul fitan. Dai-dai fitnah, para fattanin, juru fitnah, arul fitnah, yang membuka pintu fitnah pada umat ini. Baik fitnah syahwat atau syubuhat. Atau fitnah at-tafarruq, perpecahan, dan yang lain-lainnya. Penyebab terjadi berbagai macam fitnah tengah-tengah umat ini. Bilisanihi, dengan lesannya, watasarrufatihi, tingkah lakunya, wasu'i akhlaqihi, dengan buruk akhlaknya, atau mungkin dengan afkarihi unhirafatih, dengan pemahaman yang menyimpang dalam dirinya, membuka pintu fitnah pada umat ini, syar. Mereka ini sama dengan sebelumnya, mutafawitun, tabaqat, ada yang dikit-dikit. Jangan dibilang bagus, ini jelek ya kan, dikit-dikit jelek, punya kunci satu, kunci dua, membuka pintu kejahatan, menutup pintu kejelekan, kerucu-kerucunya, sampai pada tingkat orang yang ma'rufin bihada, yang dikenal dengan ini semuanya, orang yang begitu jahat, yang begitu kejam, yang begitu zalim, yang begitu semena-mena, yang begitu sesat, jelek, digambarkan menutup pintu kebaikan, membuka pintu kejahatan. Ma'ruf bisyarrih wa kufrih wa syirkih wa inhirafatih wa dalalatih wa fisqih wa fitnatih. Ma'ruf dengan kekufurannya, syirikannya, penyimpangannya, kebid'ahannya, dolalahnya, fitnahnya, kefasikannya, kefajirannya, kejahatannya, kezalimannya. Bukan semata-mata dia membuka keran kejahatan. Di saat yang sama, opi kepada Islam dan sunnah, antipati kepada Islam dan sunnah, membenci sunnah, menutup pintu kebaikan, na'udzubillah. Syarr. Hanya ada dua pilihan. imma masuk rombongan mafatih lil khair, imma masuk rombongan mafatih lil syar. Tentu yang diinginkan yang pertama. Rasul membawakan bahar ancamannya, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi, maka tuba, tayyib-tayyib, yang bagus-bagus untuk dia, yang bahagia untuk dia, tayyib dunianya, tayyib agamanya, tayyib ukhrawiyahnya. Tuba juga dimaknakan dengan syajara fil jannah, pohon di surga, jaminan surga bagi mereka ini, ya kawan. Orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan di tangannya, maka berjuanglah. Perjuangannya ilmu, harus ngaji, taklim, mengerti makam Allah Jalla wa'ala, diluaskan ilmunya supaya tahu ada khair, ada syar, ini pintu kebaikan, pintu kejahatan dan kejelekan, tahu dia. Dan dia betul-betul berkomitmen, punya asal yang sangat kuat, bersemangat dengan ilmu yang dia miliki, untuk kemudian membukakan pintu kebaikan bagi umat, menutup pintu kejahatan atas mereka. Al-ilm wal-amal, thumma dakwah, tarbiyah, perjuangan untuk itu. Pelan-pelan sampai nanti masyhur, dikenal dengan ini semuanya. Wallahu musta'an. Belum mengatakan setelah itu, wawailun, wail, cercaan, celaan, hal yang sangat dicela, yang dicerca, yang jelek, yang buruk. Wail dimandangkan dengan nama neraka, di nama-nama neraka di hari kiamat nanti, sehingga ancamannya neraka. Liman ja'alallahu mafatihas syar ala yadayhi, Allah jadikan kunci kejahatan di tangannya. Yang ini ma'jur, yang ini ma'zur, dikasih pahala, dikasih dosanya, ini diangkat martabatnya, ini dijatuhkan martabatnya. Ini ahlul khair, ini ahlul syar. Maka hadis ini menghasung kita semua, barakallahu fikum, mari bersama-sama menjadi orang yang baik, jangan orang yang jelek. Ilmui kebaikan dan kejahatan, ilmunya boleh, lalu amalkan kebaikan, tinggalkan kejahatan, lalu dihimbau untuk berjuang bersama-sama menjadi sosok yang merupakan kunci kebaikan, buka kebaikan dan kejahatan. Kita dihasung untuk jadi itu. Jadilah kunci kebaikan, jangan jadi kunci kejahatan. Itu diminta. Barakallahu fikum. Yang terakhir adalah bagaimana sikap kita mendapati orang-orang yang dikenal sebagai mafatil khair. Yang dianjurkan ialah al-iltifatu hawlahu wal-jurusu ma'ahu, mengitari orang semacam ini, majelis bersama dengan dia, menziarahi dia, mengambil ilmu daripadanya, minta arahan bimbingan kepadanya. Dalam pandangan para ulama una, dengan hadis yang kita bahas ini, tokoh-tokoh ini merupakan pihak yang memang Allah jadikan sebagai sebab kokohnya kaum muslimin di atas al-haq wa sunnah. Cara untuk istiqamah, cara untuk menjaga iman, cara untuk kuat dia sunnah, di antara caranya adalah mendatangi orang semacam ini, menziarahinya, mendatanginya, majelis dengan dia, mengitarinya, mengambil ilmunya, mengambil bimbingan dan arahan-arahannya, mengokohkan umat. Hadza a'immatus sunnah, du'atus sunnah, yang ma'rufin dengan ini semuanya. Sikap kita memuliakan dia, menghormati dia, dan yang paling penting kita kesana bersama dengan mereka, mengitari mereka, dan mengambil ilmu dari mereka, arah bimbingan dari mereka, sebagai sabab syar'i. Allah Jalla wa'ala mengokohkan hati kita, keimanan kita, keistiqomahan kita. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Wabilu Sayyid ketika menerangkan hadis ini. Beliau menjelaskan dari sisi orangnya. Ini adalah orang-orang yang memang Allah tunjukkan kebaikan-kebaikan orang itu di masa di dunia ini, bisyarah di dunia. Orang-orang yang nantinya sebagai hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk mereka semua jannahnya. Ini untuk mereka ini yang dikatakan mafaril khair. Dan belum menjelaskan untuk kitanya ini sosok-sosok yang meneguhkan umat. Al-Muthbitah yang mengokohkan umat. Beliau menceritakan tentang Ibn Taymiyyah rahimahullah tabarakahu ta'ala yang dikenal dengan ini semua, dan bagaimana Ibn Qayyim rahimahullah teman-teman seperjuangannya ketika mengalami ketakutan yang sangat, hibitan, kegalauan, keresahan hati, suudzon dalam banyak hal, dan mulai sempit dengan berbagai macam cobaan dan ujian dakwah, sudah mulai kendor semangatnya. Beliau dan bersama dengan teman seperjuangan biasanya datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabarakahu ta'ala, datangi beliau, menziarahi beliau. Begitu melihat beliaunya, mendengarkan ucapannya, arahan dan pujangan-pujangannya, masya Allah wa jalla wa ala, dengan taufiknya, dengan hidayahnya melalui Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjadikan hati-hati beliau dan teman-teman seperjuangannya yang tadinya sempit itu lapang, tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya enggak semangat menjadi semangat kembali. Luar biasa, Allah yang ngasih anugerah dengan sebab syar'i tadi. Dibacakan riwayat di atas, barakallahu'alaikum, inna minan nasi mafatihal khair maghaliqal syar. Hada. Ini yang terkait dengan bagaimana sikap kita kepada mereka. Hormati, muliakan bersama dengan mereka, di sekitaran mereka, majlis dengan mereka, ziarahi mereka, ambil ilmu dari mereka, minta ujangan, arahan, bimbingan kepada mereka, terutama ketika kondisinya, kondisi pribadi kamu sedang galau, sedang kacau, sedang mengalami banyak problematika, hibitan hidup, ujian segala macamnya, kamu lagi galau, datang ke mereka. Di antara caranya, minta ujangan-ujangan dari mereka, barakallahu'alaikum. Atau di masa-masa fitnah yang begitu menggelora, fitnah begitu besar, dahsyat, membingungkan, membuat banyak orang terpelanting, datang kepada mereka. Dia adalah asbabnya. Mereka adalah sebab syar'i. Ingat, sebab syar'i yang memang Allah jadikan sebagai penguat bagi hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang mafatil syar'. Adapun orang-orang yang masyhur sebagai kunci pembuka kejahatan, kewajiban kita al-hadharu minhum, mewaspadai mereka, wa'ibti'adu anhum, menjauhi mereka, jangan bersama dengan mereka, jangan datangi mereka, boikot mereka, hajar mereka, peringatkan umat dari bahaya mereka, karena mereka adalah tokoh kejahatan, pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Hadar utahdir, hajar, jauhi, tinggalkan. Itu keselamatan bagi kita semuanya, barakallahu fikum, fallahul musta'an. Sehingga ada kebaikan, pintu kebaikan, ilmui, pelajari, amalkan. Ada kejelekan, pintu-pintu kejelekan, ilmui, tinggalkan, jauhkan. Zen, yang kedua, diminta, dihimbau, menjadi kita sebagai sebagai kunci yang membuka pintu kebaikan, tutup kejahatan, jangan sebaliknya. Kemudian ketika kita mendapati di tengah-tengah kita pada umat ini yang ma'ruf dengan ini semua, mafadil khair, mafadil syar, maka bersama dengan mereka, dekati mereka, sekitarnya mereka, majlis dengan mereka, mengambil ilmu dari mereka, ila akhirnya yang dibawakan tadi. Yang ini kamu jauhin, kamu tinggalkan, barakallahu fikum. Ini alami akan terjadi pada umat ini, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa berikan taufiknya bagi kita semua, dikasih hidayah, dikasih taufik, dikasih kemudahan untuk bisa mempelajari, mengenali kebaikan-kebaikan syar'i untuk kita amalkan, bisa mengenali, mengilmui kejahatan-kejahatan, berbagai macam keburukan-keburukan untuk ditinggalkan, diwaspadai. Dan semoga Allah Jalla wa'ala berikan kemudahan bagi kita semua, diberi taufik, bisa berjuang perlahan bertahap menjadi sosok kunci kebaikan, membuka kebaikan, dan kunci menutup kejahatan. Barakallahu fikum, dan semoga diberi hidayah untuk bisa bersama-sama dan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang masyhur dengan ini semua, ulama sunnah, du'atu sunnah, barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa diutarakan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Susah ini penjelasannya. Jawabannya harus ada keterangan panjang terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Apa ini? Aplikasi Sibeng. Mbah bisa apa ini? Mitra Shopee. Mbah apa ini? Sampaikan dulu. Jelas, gamblang. Baru sampaikan jawabannya. Insya Allah kalau tahu jawabannya. Kalau gini-gini kasih rincian gitu loh. Gini, gini, gini. Nah, ini rianya begini, gini, gini gitu. Saya tinggal baca, oh iya. Nah, jangan nyuruh saya nyari-nyari. Males saya dengan dunia seperti itu. Saya dunia nyata Pak, bukan dunia maya. Saya offline, tidak banyak online-nya. Meskipun nulis bab online gitu ya. Ngerti nggih? Bagaimanakah menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejelekan dalam fitnah saat ini? Kembali kepada nasihatnya para ulama. Para ulama yang memang telah menangani bab ini. Nasihatnya adalah diam kalian. Disuruh diam. Jangan sampai satu membicarakan yang lain. La hadza ala hadza wa la dzaka ala dzaka. Yang ini jangan membicarakan yang itu jangan membicarakan yang ini. Diam. Ya wis, kalau kau ingin baik sebagai penutup kejahatan, buka pintu kebaikan. Diam. Terus ngapain? Kok ngapain? Kayak ada kerjaan, banyak pintu kebaikan yang lainnya, akhi. Sibukkan dengan dakwah, dengan tarbiyah, ngaji, taklim, syuhul yang halal. Ya, kemanfaatan dunia yang halal, barokah ya, akhi. Selebihnya ilmu, dakwah, tarbiyah. Nah, berjuang sekuat tenaga dari mulai skala kita yang kecil terus membesar untuk merajut ukhuwah Islamiyah, menyatukan kaum muslimin dengan sunnah, dengan hak, dengan akhlak yang mulia. Jangan merusak ukhuwah, jangan merusak kebersamaan. Barakallahu fikum. Itu poin-poin detailnya dalam masing-masing bab. Jadilah penutup pintu fitnah. Jangan menjadi pembuka pintu. Fitnah ditutup, bukan dibuka. Tutup, jangan dibuka lagi. Ya, udah, jangan buka lagi. Ya wes, lupakan. Nah, antum kembali pada yang antum kerjakan selama ini, ilmu, amal, dakwah, tarbiyah, syughul halal, masya Allah. Banyak yang bisa antum kerjakan, manfaat untuk dunia wiyah dan ukhrawiyah antum. Barakallahu fikum. Ada secara umum. Al-fitan bil umum, ya antum laksanakan yang disebutkan dalam Quran, Sunnah dan keterangan para ulama tentang al-mahal al-fitan, solusi nabawi dari fitnah. Itu kan banyak pembahasan panjang. Kerjakan itu, maka anda sebagai penutup, pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu fitnah. Karena anda mengerjakan bimbingan syar'i di situ, barakallahu fikum. Intinya jangan jadi fadan, jangan jadi maftun. Tahu fadan? Tukang fitnahnya. Tahu maftun? Yang terfitnah. La hadza wa la hadza. Jadi apa Ustaz? Sahibus sunnah, sahibul haq. Barakallahu. Kurang 2 menit ya. Ini kecepatan ya ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini susah sepertanyaannya ini. Aduh. Alhamdulillah. Nasihat apa untuk muslimin menjelang Ramadan? Ya, nasihat semangat ibadah. Muslim itu ibadahnya semangat. Ya, menjelang Ramadan tambah semangat. Pas Ramadan naikkan semangatnya. Puncaknya di 10 hari terakhir Ramadan. Semangat, tambah semangat, tambah semangat, puncak semangat. Kata. Yang disiapkan ibadahnya, ikhwan, bukan menyiapkan sibuk dengan dunianya. Salafun saleh dulu, mereka syugul kerja 11 bulan. Ayib, satu bulan libur, fokus ibadah. Kapan liburnya? Ramadan. Kerja 11 bulan, nabung yang banyak. Nanti satu bulan penuh, Anda fokus ibadah, tidak usah kerja lagi, sudah siap bekalnya. Itu para salaf. Antum yang tanya lo ya, saya coba menjawab. Hair, insyaallah. Kadang pertanyaannya membuat berat sang penanya sendiri. Allahumma astaghfirullah. Hair, insyaallah. Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah, ikhwan, cukup sekian saja. Semoga manfaat dan semoga menjadi yang terbaik dalam semua urusan. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.